بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله kita lanjutkan kembali membaca kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. Dan kita masih membaca syarah keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah atas ucapan Imam Al-Barbahari ketika membawakan hadis wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahida. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, amma qawluhu fi khilafati fulan. Adapun ucapan beliau, yaitu ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, fi khilafati fulan, dalam beberapa nuskhah ditulis atau tertulis fi khilafati bani fulan. قال فهذه الأزمنة التي ذكرناها ذكرت فيها البدع في خلافة خلفاء أكثرهم صالحين كأنه كما قال المعلق يشير إلى دعوة القول بخلق القرآن والله تعالى أعلم. Adapun ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, fi khilafati bani fulan atau fi khilafati fulan, maka pada masa-masa ini yang telah kami sebutkan adalah masa-masa di mana disebutkan di situ kebid'ahan yang sangat banyak, mulai bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Fi khilafati khulafa aktsarihum salihin, pada masa-masa pemerintahan para khalifah yang umumnya adalah khulafa salihin, yang masih tetap menjaga akidah as-sahihah dan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian pada masa al-Ma'mun, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, baru di sana Mu'tazilah kembali mendekat dan merapat kepada pemerintahan hingga akhirnya sampai pada munculnya fitnah khalqul Quran. Ka'annahu kama qala al-mu'allik yushiru ila da'watil qawli bi khalqil Quran. Ka'annahu kama qala al-mu'allik, seperti yang diucapkan oleh al-mu'allik yang memberikan ta'liq pada kitab Syarh Sunnah. Ucapan beliau ini, yaitu ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, seakan menunjukkan bahwa ini terjadi pada masa fitnah, di mana pemerintahan ketika itu mengajak rakyatnya untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Wallahu ta'ala a'lam. قال لأن قوله انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ودعوا إلى الفرقة وقنها الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت wa kafaru min haitsu la ya'lamuna min wujuhin syatta. Ini ucapan yang panjang ini yang telah kita baca dan kita terjemahkan pada saat kita membaca matan. Dijelaskan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, aqul, saya katakan, inna hadzal kalam yantabiqu ala zamani fitnatil qaul bi khalqil Qur'an. Sesungguhnya ucapan beliau ini, yaitu ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, itu sangat tepat sekali apabila dilihat pada saat terjadinya fitnah khalqul Qur'an, terjadinya mihnah, ujian, di mana para ulama dipanggil satu persatu, ditanyai apa keyakinanmu tentang Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an itu makhluk ataukah bagaimana. Disebutkan oleh para ulama, ketika terjadi fitnah ini, sebahagian para ulama as-sabitin, mereka mengasingkan diri, menjauh demi untuk menyelamatkan akidahnya. Sebahagian lagi melakukan tauriyah ketika dipanggil, kemudian ditanya, apa keyakinanmu tentang Al-Quran, makhluk ataukah bukan? Maka menyebutkan Al-Quran, Al-Injil, Taurah, Al-Zabur, hadhihi kulluha makhluqah. Ini semua adalah makhluk. Setelah menyebutkan Al-Quran dengan menunjukkan tangannya, Al-Quran, Al-Injil, Al-Taurah, Al-Zabur. Kemudian menyatakan, hadhihi kulluha makhluqah. Ini semuanya adalah makhluk. Apa yang dimaksud makhluk? Bukan Al-Quran ataupun Injil, bukan. Tetapi jari-jemarinya ini tadi. Ini semua adalah makhluk. Ada yang melakukan tauriyah. Ada yang tetap tegar menyatakan Al-Quran, kalamullah, laisa bimakhluk. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Disiksa, dipenjara, diberikan ujian-ujian yang sangat berat. Tetapi tetap beliau rahimahullah tegar di atas al-haq. يقول الشارح رحمه الله أما قوله ووضعوا الكياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا. Maka mereka meletakkan tolak ukur, meletakkan kias, tolak ukur yang mereka jadikan untuk mengukur segala sesuatu. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim. Maka mereka membawa qudratar rabb, apakah berkaitan dengan takdir al-qada wal qadar, ataukah berkaitan dengan kalimat setelahnya ayatihi, ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Demikian pula hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jal, mereka bawa semuanya kepada uqulihim, akal-akal mereka. Wa araihim, demikian pula pendapat-pendapat mereka. Bagaimana hal itu terjadi? Fama wafaqa, maka mana saja dari ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, sesuai dengan akal mereka, qabiluhu, diterima. Oh iya, ayat ini pas, cocok, mendukung pemahaman kita. Diambil, diterima. Bahkan didakwahkan, disampaikan. Wa ma khalafa uqulahum, adapun ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Al-Quran, yang khalaf, menyelisihi, tidak sesuai dengan akal mereka, tidak sesuai dengan pendapat-pendapat mereka, tidak sesuai dengan tujuan dan ambisi mereka, ini ditolak oleh mereka. Oh, ayat ini tidak tepat diterapkan di masa sekarang ini. Ayat ini berbicara khusus tentang permasalahan ini. Dilakukan tahrif, dipalingkan maknanya dari yang sesungguhnya. Apa sebab? Hanya karena tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan pendapat tidak sesuai dengan ambisi dan tujuan mereka. Ini yang dilakukan oleh ahlul kalam. Fasara al-islamu ghariban, maka Islam menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka-mereka yang mengetahui bahwa itu adalah perbuatan al-mubtadi'ah menjelaskan kepada kaum muslimin ini salah. Yang dilakukan oleh mereka keliru. Yang benar, yang hak adalah ini, demikian dan demikian. Namun banyak dari kalangan awamul muslimin yang tidak paham sehingga mereka mengikut saja apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap tokoh mereka. Ini terjadi di masa dahulu, di masa Imam Al-Barbahari rahimahullah. Lah bagaimana lagi di masa sekarang ini saat semua orang bebas menyampaikan pendapatnya, bebas menyampaikan buah pikirannya dengan alasan demokrasi membebaskan semua pendapat orang-orang untuk menyampaikan pendapatnya. Walaupun itu adalah kesesatan, walaupun itu adalah penyimpangan, dibiarkan. Maka Islam menjadi asing di masa dahulu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah sudah menyatakan fasara al-islamu ghariban. Bagaimana lagi sekarang kalau seandainya beliau hidup di masa sekarang ini? Qala asy-syarih rahimahullah la'allahu yuridu bihadza al-aqlaniyyin al-mu'tazila wal-jahmiyah alladziina raddu as-sifat hina za'amu anna fiha musyabahatan bainal makhluqi wal khaliq. La'allahu bisa jadi yuridu bihadza, yang dimaukan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan ucapan beliau ini adalah al-aqlaniyyin al-mu'tazila wal-jahmiyah, mereka para pemuja akal, mereka orang-orang yang menetapkan segala sesuatu dengan akalnya. Mana yang cocok sesuai dengan akal diterima, mana yang tidak sesuai menyelisihi, bertolak belakang dengan ambisi dan tujuannya ditolak, walaupun itu ayat Al-Quran. Bisa jadi penolakannya secara halus, bisa jadi terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah, diingkari nama-nama Allah Azza wa Jalla, al-asma'ul al-husna diingkari, as-sifatul ula pun demikian diingkari, terang-terangan mereka mengingkari. Ada yang sekedar ikut-ikutan oleh mereka melakukan tahrif yang mereka istilahkan dengan ta'wil, dipalingkan makna yang benar kepada makna yang salah. Alladzina raddu sifat hina za'amu anna fiha musyabahatan bainal makhluqi wal khaliq, yaitu mereka-mereka yang menolak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan atau membahas tentang as-sifah, sifat Allah tabaraka wa ta'ala, hanya dengan alasan hina za'amu, hanya dengan anggapan, dengan alasan yang ada pada mereka, anna fiha, bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah padanya terdapat musyabahah, penyerupaan, bainal makhluki wal khaliq, antara makhluk dengan al khaliq. Apa contohnya yang mereka sebutkan? Manusia punya penglihatan, manusia punya pendengaran. Kalau seandainya kita tetapkan juga penglihatan dan pendengaran bagi Allah, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Makhluk mendengar, makhluk melihat, dan tidak mungkin Allah tabaraka wa ta'ala sama dengan makhluknya. Hanya dengan alasan ini mereka lantas kemudian berarti Allah tidak memiliki pendengaran, Allah tidak memiliki penglihatan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala sesuatu apapun. Manusia melihat, manusia mendengar, maka tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Akhirnya mereka mengingkari as-sam' sifatu al-basar, sifat melihat, sifat mendengar, oleh mereka dihilangkan. Padahal lanjutan dari ayat tadi Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan wa huwa as-sami'ul basir, dialah Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Dengan alasan kata mereka, kita ingin mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala. Ahlu sunnati wal jamaah menetapkan kedua-duanya. Menafikan mumatsalah dan menetapkan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki penglihatan yang tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki pendengaran yang tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Penglihatan dan pendengaran Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan kemahagungan dan kemahamuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa ahlu sunnah menetapkan demikian? Karena Allah tabaraka wa ta'ala yang menetapkan untuk zatnya. Wa huwa sami'ul basir. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Allah yang menetapkan. Dan Allah pula yang menafikan keserupaan dari masing-masing sifat ataupun nama tadi. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebagaimana yang sering kita sampaikan, sama dari sisi nama dan sifat tidak mengharuskan sama dari semua bentuk dan sisinya. Sama nama seperti misal si fulan bernama Muhammad, yang satu lagi bernama Muhammad. Katakanlah ayahnya sama bin Abdullah, yang sana juga Muhammad bin Abdullah. Dua nama yang sama. Tidak mengharuskan dua zat mereka juga sama secara utuh. Inilah yang dinafikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala sesuatu apapun. Demikian pula Allah menetapkan pada kalimat berikutnya atau lanjutan ayatnya, wa huwa sami'ul basir. Ahlu sunnati wal jamaah menafikan apa yang dinafikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.